bersama di dunia. Peliharalah tangan dan lidah ibadah kita. Lihatlah seputar kita, kerusakan dan bencana, hilang kedamaian diri karena harta, karena hiasan dunia, mesti kehilangan cinta. Tuhan dan sesama gelap hatinya, ada amanah Tuhan sejengkal tanah setetes hujan. Segala nikmat yang tercurah yang tercuri.